بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, innal hamda, wan ni'mata, wan ni'mata, lak wal mulk, lak wal mulk, la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang demi mencari ridhamu ya Allah. Berhaji melebur dosa dan menempa iman dan takwa. Berjuang fi sabilillah. Datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang demi mencari ridhamu ya Allah. What's up? membaur di depan kakak. Berbagai macam bahasa menggema, mohon ampunan seraya berdoa. Haji menyatukan dunia, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang demi mencari ridhomu ya Allah. Berhaji melebur dosa dan menempa iman dan takwa. Berjuang bisa dilihat para haji benteng agama. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang demi mencari ridhomu ya Allah.